al-mustamirrati ma la yahsulu li ghairihi, dari apa yang didapatkannya berupa kepedihan hati dan tubuh. Kadang yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah orang yang fakir, yang miskin, dia mendapatkan sakit dalam hati dan juga sakit dalam badan. Sakit dalam hati maksudnya adalah karena dengan kemiskinan tersebut kadang dia dihina oleh orang, kadang dia dikucilkan oleh orang, kadang dia dianggap rendah oleh orang dengan kefakiran dan kemiskinannya tersebut. Nah, ini yang membuat dia sakit hati ataupun perasaannya terhimpit sempit. Yang membuat dia sakit hati juga adalah kadang-kadang dia ingin beramal saleh, akan tetapi karena kefakirannya maka dia tidak bisa beramal saleh dengan hartanya. Nah, dari sini sebenarnya orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika fadlullah yutihi man yasha." Itulah kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, yang tidak dapat dimiliki dan dicapai oleh orang-orang yang miskin. Tidak semua amal saleh yang dilakukan oleh orang yang diluaskan rezekinya bisa dia kerjakan, bisa orang miskin kerjakan. Maka dari sini akhirnya orang-orang miskin mendapatkan kepedihan hati. Kepedihan hati yaitu tatkala tidak sedikit kita dapati gara-gara miskin keluarga meninggal karena tidak bisa berobat. Ini kepedihan-kepedihan hati. Yang kedua yaitu rasa sakit pada tubuh. Gara-gara miskin maka aturan dia berobat, aturan dia menyembuhkan penyakitnya untuk pergi ke dokter dan berobat, maka dia tidak bisa karena kemiskinannya. Yang terkadang hal itu berkesinambungan dan tidak dapat dan tidak dirasakan oleh selainnya. Yang terus menerus perasaan seperti itu terus menerus bahkan mungkin sampai akhir hayatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan kepada kita termasuk kebajikan. Jadi ini intinya semuanya dari awal ayat, laisal birra, termasuk walakinnal birra, tetapi kebajikan adalah salah satunya orang-orang yang sabar dalam kesempitan harta. Dan ini tips menghadapi kemiskinan. Tidak ada tips satu-satu yang paling luar biasa dibandingkan sabar dalam menghadapi kemiskinan. Pernah suatu ketika Syekh Abdul Razak membuat atau menyampaikan sebuah kajian ceramah agama, judulnya An-Nasaih lil Fuqara wal Masakin, nasihat untuk sang fakir dan miskin. Salah satunya adalah beliau sebutkan ini tipsnya, sabar menghadapi kemiskinan. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sabar bukan hanya menghadapi kemiskinan, tapi dalam menghadapi kekayaan pun harus sabar. Karena dua-duanya ujian. Yang diluaskan rezekinya oleh Allah ujian, yang disempitkan rezekinya oleh Allah ujian. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akrama. Wa amma idza mabtalahu فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun manusia, jika diuji oleh Allah, lihat awalnya dikata-kata diuji, lalu diberikan nikmat, harta, diluaskan, maka dia akan mengucapkan Allah telah memuliakanku. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan saya sukses tatkala saya kaya, saya beruntung mulia tatkala saya kaya. Adapun yang disempitkan rezekinya diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kekayaan dan kemiskinan pun adalah ujian. Tetapi kenapa di sini disebutkan wassabirina fil ba'sa? Orang-orang yang sabar di dalam kemiskinan. Karena kadang kesabaran identik dengan kemiskinan. Kesabaran identik dengan kemiskinan. Padahal pada hakikatnya orang kaya pun juga harus apa? Sabar. Sabar dengan kekayaannya. Caranya bagaimana? Dengan hartanya dia jalankan di jalan Allah. Satu. Yang kedua, dia ambil harta tersebut bukan dengan cara yang haram. Yang ketiga, harta tersebut dia keluarkan haknya yang wajib, yaitu mengeluarkan zakat. Dengan harta tersebut menjadikan dia tidak sombong. Ini perlu apa? Sabar. Jadi sekali lagi, ketika makanya Syekh menyebutkan di sini, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, yakni kemiskinan, karena orang yang miskin membutuhkan kesabaran dalam banyak aspek. Ketika beliau berkata seperti ini, bukan berarti orang miskin saja yang patut sabar. Orang kaya pun juga patut sabar. Baik. Kemudian penulis mengatakan, fa in tan'ama al-aghniya bima la yaqdiru alaihi ta'allam, wa in ja'a aw ja'at 'iyaluhu ta'allam, wa in akala ta'aman ghayra muwafiqin li hawahu ta'allam. Artinya, apabila seorang kaya menikmati apa yang tidak mampu dinikmatinya, ia akan bersedih. Melihat orang punya rumah seperti ini, saya punya rumah seperti ini. Ya, orang miskin melihat orang kaya seperti itu sedih. Ya. Kemudian, dan apabila ia lapar atau keluarganya lapar, ia pun sedih. Jadi, ini yang sering membuat orang yang dimiskinkan oleh Allah sedih. Ketika anak-anaknya kelaparan, sedih. Apabila ia makan suatu makanan yang tidak sesuai dengan seleranya, ia bersedih juga. Ia bersedih juga. Ya, misalkan makanan tidak nyaman, tidak enak, atau makanan sudah basi, tapi tidak bisa ada yang dimasak selain itu, maka ia bersedih. Ini yang membuat kadang kesabaran pada kemiskinan lebih harus dilakukan. Kemudian, wa in uriya aw kada ta'allam. Apabila ia tanpa busana atau hampir tanpa busana, ia bersedih. Wa in nadhara ila ma baina yadayhi wa ma yatawahhamuhu minal mustaqbal alladhi yusta'addu lahu ta'allam. Apabila ia melihat apa yang ada pada dirinya dan apa yang ia prediksikan pada masa mendatang yang harus dipersiapkan olehnya, ia akan bersedih. Nah, ini juga orang miskin seperti itu kadang-kadang berpikir, aduh, nanti kalau anak saya sekolah bagaimana? Nanti kalau saya begini, punya anak satu lagi, dua lagi, tiga lagi, gimana? Mau diapain? Mau dikasih makan apa? Mau disekolahkan kemana? Mau dapat biaya dari mana? Nah, ini termasuk daripada kesedihan-kesedihan yang bertubi-tubi yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin. Kemudian, wa in asabahul bardu alladhi la yaqdiru ala daf'ihi ta'allam. Apabila ia merasa dingin yang tidak mampu ia kendalikan, ia bersedih. Ini contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis, Syekh rahimahullah, yang membuat orang miskin lebih banyak harus bersabar. Makanya Allah menyebutkan kenapa kemiskinan yang harus bersabar. Ya. Karena faktor pembuat sabar orang miskin, orang sedih, orang miskin sedih itu banyak yang membuat dia harus lebih sabar dibandingkan faktor orang kaya untuk bersabar. Ya, banyak sekali. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis mengatakan, fakullu hadza wa nahwihi masaibun yu'maru bis-sabri 'alayha wal ihtisabi wal waraja'i thawabi minallahi azza wa jalla. Seluruh hal tersebut dan yang semacamnya adalah musibah-musibah yang ia diperintahkan untuk bersabar atasnya. Berangan akhirat, mengharap pahala dari Allah terhadapnya. Nah, ini apa? Kiat menghadapi kemiskinan, bersabar, berharap pahala, dan berangan akhirat. Tiga hal. Bersabar, berharap pahala, dan berangan akhirat. Ini tips menghadapi kesabaran. Insya Allah teguh, Pak. Kapan lagi sempit, apalagi nanti timbul bisikan syaitan dan ajakan syaitan. Bisikan syaitan untuk mencari harta tanpa kebenaran. Dan ajakan, bukan hanya dibisikkan dalam hati, tapi ada ajakan, kawan mengajak, ayo cari yang haram. Nih caranya. Ya. Ada kawan mengajak. Nah, ini di sini Bapak Ibu saudara-saudari, kiatnya tiga menghadapi kemiskinan. Sabar. Kemudian kata Syekh apa? Berangan akhirat. Ada penemuan menarik Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anfal dan juga dalam surat Al-Ahqaf, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kalau seseorang lagi dalam masa kemiskinan, maka hendaknya dia ingat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang akan kita sebutkan yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Surat Al-Anfal ayat 28. Kemudian surat At-Taghabun. Bukan surat Al-Ahqaf, surat At-Taghabun ayat 15. Lihat penemuan ini. Saya tuliskan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum lihat harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, ujian. Kapan orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, kapan orang menghalalkan segala cara untuk keperluan anaknya, itu yang disebut dengan fitnah. Kapan teruji, kapan tertipu dengan harta dan anak, maka ada tipsnya. Ayat selanjutnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Indahu ajrun azimun. Lihat pahala yang besar. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Apa? Yaitu Anda kadang sedih ketika miskin, tidak punya harta. Anda kadang sedih ketika miskin, tidak punya keperluan anak, tidak bisa terpenuhi. Maka akhirnya kita berarti teruji. Teruji dengan harta. Kalau menghilangkan ujian tersebut agar lulus, bagaimana? Yaitu di sisi Allah pahala yang besar. Apa itu? Surga. Yang disebutkan oleh Syekh dalam buku kita, berangan apa? Akhirat. Angankan akhirat. Ya, niscaya ini kesempitan harta, kesempitan gara-gara anak, jadi hilang. Angankan akhirat, wah cuma sementara kok. Ngelihat orang punya mobil, kita punya sepeda. Ya, di dunia kok, di sisi Allah, akhirat lebih indah. Maka di sini kita dituntut untuk mengetahui nikmat-nikmat surga. Di sini kita dituntut untuk belajar. Makanya sering saya dalam pengajian, Bapak, Ibu mau masuk surga? Mau, katanya. Kenapa? Ada apa di surga sehingga Bapak, Ibu mau masuk? Paling banter jawabannya, karena di surga ada bidadari. Surga sama dengan bidadari. Itu saja. Masih banyak nikmat Allah yang ada di surga selain bidadari. Masakinah thayyibah, tempat-tempat tinggal yang baik-baik. Salah satu yang dibanggakan manusia di dunia ini kan rumah. Alat transportasi. Rumah mega. Di surga disediakan oleh Allah rumah-rumah yang mega. Salah satu yang menjadi hobi manusia di dunia ini kan makan-makan. Di antaranya makan buah. Makan daging. Itu disediakan. Makan buahnya pun tidak sulit ngambilnya. Kalau mau es nyiur, tidak harus manjat. Coba pian ya, kalau di dunia ini, kata tukang es nyiur, ulun kada handak berjualan lagi. Pian manjat sorang sana. Gimana? Susah kita. Enggak keluar puluhan ribu dapat es nyiur, enggak bisa. Ulun off, resign dari penjual es nyiur. Manjat pian situ. Nih, gratis di surga gimana? Itu buahnya kalau kita berdiri dia ikut berdiri. Kalau kita duduk dia ikut duduk. Kalau kita rebahan ikut rebahan. Wa dhullilat 'alaihim tadlila. Enggak ada yang sulit, Pak. Di surga itu tidak ada yang sulit. Pernah ada kawan di Surabaya, di depan rumah beliau ada pohon kelengkeng. Rupanya beliau ini suka kelengkeng. Lama ditunggu tidak berbuah-buah. Nungkar, semprotan gasan membuahkan kelengkeng. Dalam hati ulun, ya Allah dunia, mau buah nyemprot dulu. Di surga diambil langsung berbuah lagi dan langsung matang, tidak nunggu musim. Nah, ini yang seperti ini ya akan meringankan kemiskinan harta, kemiskinan kesedihan gara-gara kemiskinan tentang anak-anak. Ingat Pak selalu seperti itu. Ya. Kapan ada seperti itu? Ingat, berangan-anganlah akhirat. Di surga lebih indah. Itu yang membuat orang tegar. Membuat orang tegar menghadapi kemiskinan dunia. Ya, tidak takatsur tafakhur. Tidak saling menyombongkan, saling memperbanyak. Wah, si fulan bisi rumah hanyar di sebelah sana. Lungkar juga. Si fulan bisi mobil hanya mokar gitu. Dunia ya. Kalau pas itu mati, bukan dibawa dalam kuburnya. Yang punya kita adalah yang kita bawa di dalam kubur kita. Jadi tips yang pertama disebutkan oleh saya, sabar. Kemudian yang kedua, apa tadi? Berangan akhirat. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga yaitu mengharap pahala. Ihtisab dalam bahasa Arabnya. Berharap pahala. Ini penting. Bukan berarti setiap orang yang kena musibah langsung diganjar pahala. Enggak. Emang ada hadis yang berbunyi, innallaha man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan uji padanya. Ujian. Di antaranya ujian kemiskinan. Tetapi bukan berarti orang yang kena ujian, musibah, bala, maka pada saat yang pertamaan dia langsung dapat pahala. Ya, ini tidak. Tetapi harus dibarengi dengan sifat apa? Ihtisab. Harus dibarengi dengan sifat ihtisab. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baru dia dapat pahalanya. Kalau orang dapat ujian, musibah, bala, enggak berharap pahala, tidak dapat pahalanya. Sama, seluruh ibadah pun seperti itu. Coba lihat puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Ya, harus ada ihtisab. Nah, ini tiga tips menghadapi kemiskinan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, wadh-dharra, dan penderitaan. Sabar pada penderitaan. Apa maksud penderitaan? Ai al-maradhu ala ikhtilafi anwa'ihi. Yaitu penyakit dalam berbagai macam seperti min humma wa quruhin wa riyahin wa waj'i udwin hatta dars wal isbi' wa nahwi dzalik. Seperti demam, luka, masuk angin, atau sakit pada suatu anggota, hingga gigi, sakit gigi maksudnya, jari jemari, dan yang semacamnya. Jadi, Syekh, kenapa menyebutkan dharra adalah penyakit? Karena Pak, penyakit itu kadang dirasakan oleh orang yang miskin dan orang yang kaya. Bahkan di sebagian penelitian, orang yang berpenyakit, salah satunya adalah orang yang berpenyakitan yang banyak persentasenya ada pada orang kaya. Yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan secara tersendiri. Di sini Allah ingin menyatakan termasuk kebajikan adalah yang sabar terhadap penyakit. Penyakit berbagai macam, sabar terhadap penyakit. Ya. Fa innahu yahtaju ila sabri ala dzalik. Artinya karena hal itu di mana dibutuhkan untuk bersabar atas hal itu semua. Seperti siapa nabi yang kena penyakit, Pak? Nabi Ayyub. Apa penyakitnya, Pak? Hah? Penyakit kulit, kudis ataupun yang semisal dengan bisul-bisul yang begitu banyak, sampai-sampai subhanallah, lihat ya, yang super duper cinta sama istrinya. Saya bukan berarti tidak boleh cinta atau merendahkan cinta kepada istri, tidak, tetapi jangan tergila-gila dengan cinta kepada istri dan pasangan. Ya, jangan tergila-gila, artinya jangan terlalu berlebihan yang menggugurkan kewajiban terhadap Allah. Semua yang diinginkan oleh istri ataupun suami karena saking cintanya, padahal itu adalah maksiat kepada Allah, dituruti. Jangan. Kita wajib cinta kepada istri, wajib mencintai pasangan, tapi kalau sampai menggugurkan kewajiban kepada Allah, maka tidak boleh. Contoh, kita wajib cinta kepada istri, tapi jangan sampai membuat kita durhaka kepada orang tua. Kita wajib cinta kepada anak istri, tapi jangan sampai kita akhirnya gara-gara cinta tersebut buta menghalalkan segala cara. Ini tidak benar. Lihat Nabi Ayyub. Bukti nyata. Nabi Ayyub ditinggal oleh istri dan anak-anaknya tatkala sakit. Tidak sanggup untuk merawatnya. Yang akhirnya sanggup siapa? Kawan-kawannya yang saleh. Kadang kecintaan kawan lebih kuat dibandingkan kecintaan istri. Ya, kawan-kawannya yang saleh, yang benar-benar ikhlas cinta kepada Allah Subhanahu. Makanya kaidah dalam cinta disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ahbib habibaka haunan ma asa an yubghidaka yauman ma. Cintai orang yang kamu cintai secintanya. Jangan terlalu cinta, secintanya. Cinta, benar-benar cinta. Dan mungkin saja kata Rasulullah, nanti suatu hari dia akan memarahimu, membencimu pada suatu hari. Persis seperti Nabi Ayyub. Tidak sanggup. Makanya istri yang benar-benar cinta, salah satu buktinya adalah yang mengurus suaminya tatkala suaminya terhimpit sakit dengan berbagai macam penyakit. Ini baru istri yang benar-benar cinta. Sebaliknya suami juga begitu. Ya, suami yang benar-benar cinta bertanggung jawab terhadap istrinya adalah suami yang tatkala istri sakit diurus benar-benar. Ya, jangan didoakan lakasi dingai. Masih banyak nang mahadangi. Ya, ini Bapak Ibu, ada kadang-kadang sang suami ini monopoli. Kadang-kadang sang suami monopoli. Ada seorang bertanya kepada istrinya, "Ding, kalau seandainya aku meninggal, ikam ke apa, Ding?" Maka sang ading menjawab, "Aku ke ae hendak mengganalkan anak aja ke ae." Itu cinta mati sudah tuh. Mbah tuh sang ading ini langsung dia sadar, loh, belum ditanya mon sidin mang ke apa, ditanya ae oleh sang ading mon pian pang ke apa, jar kakak nih mon aku kada kau berjanji am je sidin. Ini monopoli ngadanya sang kakak nih. Ya, tapi pada saat yang bersamaan betul kan? Dia tidak mau janji. Jar sang ading pian nih dari dulu memang hendak menang sorangan tarus saja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perhatikan baik-baik, lihat Nabi Ayyub alaihissalam. Akhirnya diurus oleh dua temannya. Dua temannya dalam keadaan sakit. Dan ada perkara menarik, Pak. Silahkan amalkan doa ini baik-baik kalau seandainya kita dalam keadaan sakit. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau mendapatkan musibah. Yaitu surat Al-Anbiya ayat 83. Allah berfirman, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Surat Al-Anbiya ayat 83. Kapan kita sakit, terutama sakit yang begitu luar biasa. Dan ingatlah Ayyub ketika dia berdoa kepada Rabb-nya. Wahai Allah, sesungguhnya aku tertimpa bahaya dan Engkau adalah Zat yang pengasih dari seluruh yang mengasihi. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Penulis rahimahullahu taala kemudian mengatakan, fa innahu yahtaju ila sabri ala dzalik. Artinya, maka jiwa itu maka dia membutuhkan untuk bersabar atas itu semua. Kemudian, li'anna nafsa tad'uf, karena jiwa itu lemah. Wal badanu ya'lam, dan tubuh merasakan sakit. Wadzalika fi ghayatil masyaqqati 'alan nufus. Dan hal itu adalah suatu yang paling sulit bagi jiwa. Khususan ma'a tatawuli dzalik. Artinya terlebih ketika hal itu terjadi lebih lama. Fa innahu yu'maru bis-sabri ihtisaban bis-thawabillah. Maka perintah untuk bersabar atasnya dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terutama penyakitnya menaun, Pak. Ini berat memang. Ya, dan itu luar biasa, kita diwajibkan untuk menahan. Dan selama dia menahan, berharap pahala, selama itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang menahun. Amin. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa hinal ba's ay waqtul qital lil a'da'il ma'muri biqitalihim, yaitu dan sabar dalam berperang. Jadi termasuk kebajikan sabar dalam berperang, yakni saat berperang menghadapi musuh-musuh yang diperintahkan untuk diperangi. Siapa musuh-musuh yang diperintahkan untuk diperangi? Orang kafir yang memerangi kita, orang musyrik yang memerangi kita, orang munafik yang memerangi kita. Ini tiga orang atau tiga jenis manusia yang berhak untuk diperangi. Itu pun kalau kita diperangi oleh mereka. Dalam artian, kita bunuh mereka saat mereka mau membunuh kita. Saat mereka membunuh. Bukan berarti sekarang orang kafir di tengah jalan langsung ditusuk. Kenapa pian ditusuk? Harus kita sabar dalam pian nih dibunuh. Ini salah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan musuh yang diperintahkan untuk diperangi adalah yang memang mereka itu adalah al-harbiyun, orang-orang yang memerangi kita, baik dari orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang-orang yang memerangi kita. Nah, ingat, sabar, ya. Karena orang yang sabar dalam memerangi kaum kafir, kaum musyrik dan kaum munafik, mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu takut, Pak. Ya. Saya ingatkan kepada kaum muslim di sini dan juga yang mendengar via radio, misalkan sebagian kaum muslim takut dengan apa yang terjadi di negeri-negeri Arab sana. Kehancuran, pembantaian akibat orang-orang zalim dan orang-orang musyrik. Maka dan orang-orang munafik dalam agama Islam, maka jangan takut. Yang beriman kepada Allah, dia kapan ada musuh, dia berjihad, mati di jalan Allah, surga, selesai. Yang menang dapat kemenangan. Begitu pemikiran seorang muslim. Kenapa kita takut? Karena punya dua sifat, yaitu sangat cinta dunia dan takut mati. Selesai. Jangan begitu takut, jangan begitu memikirkan, ya. Wah, ini sudah datang ke daerah ini, nanti mereka akan membantai kita. Nah, selesai. Intansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tolong agama Allah dengan nuntut ilmu, dengan membangun tempat-tempat ibadah, tempat-tempat sekolahan, dengan menyedekahkan harta jajaran Allah, dengan beribadah dengan baik dan benar. Niscaya akidah seorang muslim tidak serendah itu. Ya, jangan takut. Kalau hidup ish kariman au mut syahidan. Artinya hiduplah dengan mulia atau matilah dalam keadaan syahid. Itu cita-cita seorang muslim. Jangan begitu dipermasalahkan yang seperti itu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Li'anna al-jallada yashukku ghayat al-mashaqqah 'ala an-nafs wa yajza'u al-insan min al-qatli aw al-jirahi aw al-usr. Fahtija ila sabri fi dhalika ihtisaban wa raja'an li thawabillahi alladhi minhu an-nasr wal ma'una. allati wa'adaha as-sabirin. Artinya, dalam peperangan, yakni saat berperang menghadapi musuh-musuh yang diperintahkan untuk diperangi. Karena ketegaran itu sangatlah sulit sekali bagi jiwa, dan manusia akan mengalami kegoncangan dari pembunuhan, luka, atau tertawan. Maka dibutuhkan kesabaran atas semua itu dengan maksud mengharap pahala dari Allah, yang darinyalah pertolongan dan bantuan yang telah dijanjikan didapatkan bagi orang-orang yang bersabar. Mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana yang telah disebutkan dari keyakinan-keyakinan yang baik, perbuatan yang merupakan pengaruh dari keimanan, bukti nyata dan cahayanya, dan akhlak yang merupakan keindahan dan hakikat manusia. Mereka itulah alladzina shadaqu, orang-orang yang benar dalam keimanan mereka. Karena perbuatan-perbuatan mereka membenarkan keimanan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan tentang inti dari ibadah kepada Allah. Maka ayat ini ayat yang agung, kebajikan pada ayat, pada hal-hal yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Jadi kalau boleh saya runut, kebajikan yang pertama beriman dengan rukun iman. Yang kedua yaitu kebajikan adalah memberikan harta kepada para karib kerabat, kepada orang yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, orang musafir kehabisan bekal, kepada orang minta-minta, kepada budak yang ingin memerdekakan dirinya. Ya, ini adalah sekitar 7 orang yang berhak untuk diberikan harta. Jadi yang pertama tadi beriman dengan rukun iman, yang kedua memberikan harta kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, yang ketiga mendirikan sholat, yang keempat membayar zakat, yang kelima menunaikan janji kesepakatan. Ya, kalau ada kongsi-kongsi, syarikat-syarikat, nazar-nazar, janji-janji harus ditunaikan. Yang keenam sabar. Sabar pun bermacam-macam. Sabar di dalam kemiskinan, sabar dalam penyakit, dan sabar ketika peperangan. Ya, sabar ketika peperangan. Jadi 6 hal ini. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka orang yang bertakwa. Saya ulangi, kebajikan ada pada 6 hal. Rukun iman, kemudian memberikan sedekah kepada orang yang berhak, dan memberikan sedekah ini nanti bercabang-cabang juga. Yang ketiga, mendirikan sholat. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, yaitu menepati janji, kesepakatan. Yang keenam, sabar. Sabar pun bercabang-cabang. Sabar dalam kemiskinan, sabar dalam penyakit, sabar dalam menghadapi musuh ketika peperangan. Mereka itu orang yang imannya yang jujur, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah itulah orang-orang yang bertakwa. Li'annahum tarakul mahdhura wa fa'alal ma'mur, karena mereka meninggalkan hal yang dilarang dan mengerjakan yang diperintahkan. Dan itulah definisi takwa, meninggalkan yang diharamkan, mengerjakan hal yang diperintahkan. Lianna hadhil umur mustamilatun ala kulli khisalil khair. Karena perkara-perkara itu meliputi segala unsur-unsur kebaikan yang sudah kita sebutkan tadi, 6 tadi. Rukun iman, bersedekah, mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian menunaikan janji, kemudian sabar. 6 perkara itu meliputi segala unsur-unsur kebaikan, ya, tadammunan waluzuman, baik secara prediksi maupun yang pasti. Li'annal wafa'a bil ahdi yadkhulu fihi ad-dinu kulluh, artinya karena menunaikan janji termasuk menunaikan seluruh ajaran agama. Wa li'annal ibadatil mansus alaiha fi hadhil ayati akbarul ibadat. Dan karena ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh nas-nas dalam ayat ini merupakan ibadah yang paling besar, ya, seperti mendirikan salat, membayar zakat, bersedekah. Ini nas-nas yang besar, sabar. Wa man qama biha kana bima siwaha aqwam fa haula'i humul abrar as-sadiqun al-muttaqun. Dan barang siapa yang menunaikannya, niscaya ia akan lebih mampu menunaikan ibadah-ibadah mereka. Mereka itulah orang-orang yang baik, benar, dan bertakwa. Orang-orang salaf, Pak, sedikit saya bercerita tentang kebiasaan orang salaf. Kalau mendapatkan ayat-ayat tentang sifat-sifat ini, mereka langsung koreksi kepada diri sendiri. Kira-kira dari 6 perkara ini, saya sudah mengerjakannya enggak? Nah, koreksikan, kenakan pada diri kita sendiri. Dari 6 perkara ini, saya sudah mengerjakannya. Kalau memang sudah mengerjakannya, berarti memang orang beriman yang benar imannya dan orang bertakwa. Kalau belum, berarti belum beriman dengan sebenar-benarnya dan belum bertakwa sebenar-benarnya. Coba dari mulai rukun iman, kemudian bersedekah, bersedekah dengan segala macam jenisnya, rukun iman dengan segala macam rukunnya, kemudian yang ketiga mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian yang kelima apa, menunaikan janji, lihat, menunaikan janji, yang keenam sabar, sabar dengan berbagai macam bentuknya. Kita termasuk nggak? Ukur diri sendiri. Biasanya orang seperti itu, orang-orang salaf seperti itu. Sama seperti dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lis ala salawatihim yuhafidun ulaika. Pokoknya ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Nah, itu kenakan pada diri kita. Kita termasuk darinya atau tidak? Itu kebiasaan orang-orang salaf. Terakhir, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, وَقَدْ عَلِمَ مَا رَتَّبَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الثَّوَابِ الدُّنْيَوِي وَالْأُخْرَوِي مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَفْصِلُ بِمِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ. Sesungguhnya, وَقَدْ عُلِمَ, sesungguhnya telah diketahui bahwa apa yang Allah berikan, apa yang akan diberikan oleh Allah atas ketiga perkara tersebut, dari pahala duniawi maupun ukhrawi. Tidak mungkin dapat dirinci dalam pembahasan ini. Artinya ini buku tafsir, bukan buku untuk menjelaskan yang seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengerjakan kebajikan-kebajikan ini, dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk pengumuman, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum pertanyaan, kita di sini memasang CCTV dan itu untuk keamanan kita. Cuma kita akan bicarakan permasalahannya sekarang pada ibu-ibu, bagaimana, apakah itu kita siasati bagaimana agar tidak ibu-ibu bisa tersorot CCTV. Atau mungkin pas kajian dimatikan yang di tempat ibu-ibu, kemudian nanti selain kajian dihidupkan. Ya, nanti kita akan pikirkan. Jadi mohon dimaklumi dulu ibu-ibu, ini bukan untuk melihat pian di belakang sana, tapi ini untuk keamanan kita. Dan sudah beberapa kali memang ada kejadian-kejadian yang di luar kemampuan kita, yaitu kehilangan barang. Jadi mohon dimaklumi dahulu, jangan protes dulu. Ya. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Nah, barakallahu fikum. Wa'alaikum warahmatullahi. Tentang auladakum, artinya memenuhi keperluan keluarga, anak misalnya kan. di mana dalam hidup ini kan ada keperluan primer dan sekunder. Kalau sekunder mungkin mobil mewah, perumahan mahal, oke lah kita dendang apa dengan tiga unsur tadi. Dengan untuk yang primer, contoh dalam keseharian, sekarang lagi musim ulangan misalnya, anak belum bayar SPP, rezeki kita sempit, maka kita tentunya perlukan satu usaha, misalnya pinjam uang dengan tetangga. Apakah ini masuk mana usaha ini dari tiga itu? Ataukah boleh ditambahkan menjadi komponen tersendiri, jadi empat misalnya? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Maka sebenarnya sebagian orang keliru dalam memahami tentang sabar. Sabar itu bukan berarti diam, pasrah, ya udahlah sabar aja. Enggak. Sabar itu menahan rasa, menahan lisan, menahan anggota tubuh, tapi tetap usaha. Nah, ketika ada kesempitan gara-gara anak, keperluan keluarga, maka tetap usaha dan kita sabar. Perasaan kita jangan menggerutu, jangan tidak puas, jangan merasa tidak adil oleh Allah. Lisan kita juga sabar, jangan mengeluh-ngeluh. Ya, kemudian anggota tubuh juga kita sabar, jangan sampai berbuat semena-mena. Tetapi kita sabar dan tetap berusaha. Berusahanya bagaimana? Yang meminjam ataupun berusaha yang lain selain itu, selain meminjam. Jadi jangan dipahami kata sabar itu pasrah, udah diam aja deh, anaknya gak sekolah, gak bisa bayar SPP. Enggak. Jadi gak perlu ditambah komponen yang lain. Demikian. Wallahu a'lam. Ya, cukup kiranya. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari gaya pribadi. Kaya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.